Mitra Bisnis, tajuk platform Presiden 2014 tentang ketahanan pangan yang ditulis oleh Kwi Kiangi menyebutkan, masalah ketahanan pangan sangat bersinergi dengan pengembangan sektor pertanian dan transmigrasi. Selain itu, ketiga faktor yang sinergis dan tak bisa dipisahkan itu memerlukan adanya pemerintah yang berani serta tegas dalam menjalankan riset dan pengembangan serta melakukan land reform. Pasalnya, tanpa kedua hal itu, tak akan terbangun sistem ketahanan pangan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Untuk melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik, Pak Kwi. Jadi Bapak melihat upaya land reform adalah satu keharusan ya, Pak? Ya, tidak pernah ada negara berhasil kalau tidak ada land reform. Nah, itu terus kemudian berhadapan dengan penduduk, berhadapan dengan penghunian yang ilegal, kalaupun itu legal tanah turun-temurun, itu kan harus direorganisasi. Yang namanya land reform. Nah, istilah land reform itu tidak ada lagi yang berani mengucapkan, karena itu adalah ucapannya Partai Komunis. Jadi, persepsi salah publik yang menilai land reform adalah program pemaksaan layaknya aksi pemerintah komunis, Bapak lihat jadi faktor penghambat? Iya. Nah, itu tidak berarti cuma pura-puraan, tidak berarti begitu loh. Itu ada, jadi itu ditentukan harganya dan harus ada relokasi kepada yang bersangkutan disediakan, tempat yang layak, kalau bisa bahkan lebih enak daripada itu, infrastruktur lagi gitu. Tapi Pak Kwik, Venezuela di bawah pemerintahan Hugo Chavez bukanlah negara komunis, namun program land reform yang mereka lakukan hasilnya tak optimal. Iya, hancur. Makanya, jadi kalau saya bilang land reform tentu yang baik dong. Jangan Venezuela yang dianggap contoh, yang diambil contoh mesti Taiwan. Taiwan itu tanah-tanah yang diperuntukkan industri, yang itu orang yang memiliki tanah dalam hal itu diganti dengan saham. Saham pabrik yang akan didirikan di sana, berhasil besar. Tapi pastinya land reform bukanlah aksi pemerintah mengambil secara paksa tanah milik warga untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang tak berpunya ya Pak? Tidak, land reform adalah reorganisasi dari seluruh tanah supaya penggunaan tanah itu optimal. Nah, kalau dikatakan demikian, inherent, dengan sendirinya secara implisit, harus ada lahan-lahan yang diperuntukkan pertanian yang mencukupi. Ya kan, reorganisasi itu kan selalu mengandung arti di-reorganize sampai menjadi optimal. Demikian Kwi Kiangi, Benny Rahmadi, Pas FM.